Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan sore hari ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Quran Surat Ali Imran, yang kali ini mulai dari ayat ke-28. Kita baca terlebih dahulu isi ayatnya. A'udhu billahi s-sami'il alim minas syaitanir rajim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: La yattakhidil mu'minun al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berlepas diri darinya. Kecuali jika mereka melakukan siasat dalam rangka menghindari sesuatu yang ditakutkan dari orang-orang kafir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kalian terhadap dirinya. Wa ilallahi al-masir, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Tafsiran dari ayat ini, qala yanhallahu al-mu'minina an yattakhidhu al-kafirina awliya'a bil mahabbati wan nusrati min dunil mu'minin. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang yang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, dalam artian memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, yaitu dengan memberikan kecintaan dan pembelaan terhadap mereka dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir dicintai, orang-orang kafir dibela, sementara orang-orang yang beriman dibiarkan. Ini namanya memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum mukminin untuk melakukan hal tersebut. Wa may yatawallahum faqad bari'a minallah wallahu bari'un minhu. Siapa saja yang memberikan loyalitas kepada mereka orang-orang kafir, menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, maka sungguh dia dinyatakan telah berlepas diri dari Allah. Wallah bari'un minhu, dan Allah pun berlepas diri darinya. Ini yang dimaksud dengan falaisa minallahi fi syai'in di dalam ayat tadi. Illa an takunu dhi'afan khaifina faqad rakhasallahu lakum fi muhadanatihim ittiqa'a li syarrihim kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian di ayat tadi, kecuali jika kalian wahai orang-orang yang beriman dalam keadaan lemah, dalam keadaan ketakutan. Maksudnya kecuali jika kalian itu minoritas, sementara mereka mayoritas. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan bagi kalian untuk melakukan siasat ittiqaa li syarrihim, dalam rangka menghindari kejahatan yang ditimbulkan oleh mereka. Hatta taqwa syaukatukum, hingga kekuatan atau keberadaan kalian menjadi kuat. Kemudian wa yuhadirukumullahu nafsah. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, yuhadirukumullahu nafsah. Allah mengingatkan kalian dari dirinya, maksudnya dari azabnya. Allah mengingatkan kalian dari azabnya. Fattaquhu, maka takutlah akan azab Allah. Wa khafuhu, jaga diri kalian dari azabnya. Wa ilallahi wahdah ruju'ul khalaik lil hisabi wal jaza, sebab hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah semua makhluk itu akan dikembalikan. Lil hisabi wal jaza, untuk diberi perhitungan dan diberi balasan atas setiap apa yang dilakukannya. Jadi hukum asalnya kaum mukminin haram memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir dengan alasan apapun, kecuali jika orang-orang yang beriman tinggal di satu tempat dan mereka menjadi minoritas, sementara yang berkuasa adalah orang-orang kafir. Maka boleh bagi orang-orang yang beriman melakukan siasat, dalam artian menampakkan kepura-puraan dari segi ucapan saja seperti seolah mendukung orang-orang kafir, adapun hati tidak. Adapun hati tidak. Nah, selanjutnya ayat yang ke-29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allahu wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada kalian atau kalian menampakkannya terkait dengan loyalitas menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, ya'lamhullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Tafsirannya, qul ayyuhan nabi lil mukminin. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus agar menyampaikan kepada orang-orang yang beriman. Katakan oleh wahai nabi kepada orang-orang yang beriman, intaktumu, sekalipun kalian menyembunyikan, mastaqarra fi qulubikum min muwalatil kafirin, apa yang telah tertanam dalam hati kalian dari menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, memberikan loyalitas kepada mereka, wa nusratihim, dan menampakkan pembelaan kepada mereka, au tudhiru dzalika, atau bahkan kalian tampakkan hal itu, la yakhfa 'alallahi minhu syai, sama sekali tidak akan luput bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tahu. Allah tahu. Fa inna ilmahu muhitun bikulli ma fis samawati wa ma fil ardh, sebab ilmunya Allah itu meliputi segala hal yang ada di langit dan yang ada di bumi. Walahul qudratut tammatu ala kulli syai', dan Allah memiliki kekuasaan yang sempurna atas segala sesuatu. Nah, selanjutnya ayat yang ke-30. Qala yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم pada hari di mana setiap jiwa, setiap diri manusia mengetahui kebaikan yang telah dilakukannya langsung di hadapannya, dan mengetahui kejelekan yang telah dilakukannya. Tawaddu, ia akan berharap jika seandainya antara dirinya dengan hari tersebut ada waktu yang luang sehingga bisa melakukan hal yang terbaik. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kalian akan azabnya. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa kita nanti akan sampai pada suatu hari di mana setiap apa yang kita lakukan bisa kita lihat langsung di hadapan kita, baik yang kita lakukan itu kebaikan atau keburukan. Dan pada hari itu juga kita berandai-andai, berangan-angan, memiliki keinginan agar diberi apa? Waktu, ya, agar diberi jeda. Jangan sampai bertemu langsung dengan hari itu. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wa fi yaumil qiyamah yaumul jaza tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin yang tadhiruha muwaffiran litujza bihi wa ma 'amilat min 'amalin sayyi'in tajiduhu fi intidariha aidha. Hari yang dimaksud di ayat itu adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, hari pembalasan, setiap jiwa itu akan mendapati kebaikan yang telah dilakukannya. Ia akan menunggu balasan yang akan diberikan kepadanya, dan mendapati setiap kejelekan yang telah dilakukannya. Sama dalam keadaan menunggu balasan atasnya. Fatatamanna law anna bainaha wa baina hadzal amal zamanan ba'idan. Kemudian setiap jiwa itu akan berangan-angan, seandainya kalau bisa antara dirinya dengan hari tersebut ada waktu yang panjang. Fasta'iddu li hadzal yaum, tentu akan dapat menyiapkan diri untuk bertemu dengan hari ini. Wa khafu batsyal ilah al-jabbar, setiap jiwa pada saat itu dalam keadaan takut kepada Allah al-Jabbar, Allah yang maha besar. Wa ma'a syiddati iqabihi fa innahu subhanahu al-muttasifu bi kamalir rahmah bil ibad. Namun demikian, sekalipun kerasnya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, namun Allah subhanahu wa ta'ala tetap disifati dengan sifat rahmat yang sempurna terhadap hamba-hambanya. Nah, pada hari kiamat, masing-masing kita akan memperhitungkan setiap apa yang telah kita amalkan. Nah, dan pada saat itu, kita berharap agar bisa kembali, ya, menjauh dari hari tersebut sehingga kita bisa persiapan sebelum kita berjumpa dengannya. Nah, dan pada saat itu ada gambaran bagaimana dahsyatnya adab siksa yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan. Namun demikian, Allah menjelaskan bahwa Allah tetap disifati dengan sifat rahmat yang sempurna bagi hamba-hambanya. Kerasnya azab yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menafikan kesempurnaan rahmat yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ayat yang ke-31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsiran dari ayat ini, qul ayyuhar rasul. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Katakan olehmu wahai rasul kepada orang-orang yang mengaku mencintai Allah. In kuntum tuhibbunallaha haqqan fattabi'uni wa aminu bi zahiran wa batinan. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dan berimanlah kepadaku secara lahir dan batin. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yamhu dunubakum. Bahkan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ini syarat benarnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adanya ittiba dan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana ittiba dan iman seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sejauh itu pula kadar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barometer cinta kepada Allah itu adalah adanya ittiba dan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang menampakkan kecintaan kepada Allah, Allah tidak hanya akan menampakkan kecintaan kepadanya, akan tetapi Allah juga akan menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Fa innahu ghafurun lidzunubi ibadihil mu'minin rahimun bihim, sebab Dia Allah Subhanahu wa taala ghafurun, Maha Pengampun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang beriman, dan rahimun bihim, Maha Penyayang terhadap mereka. Kemudian wahadihil ayatu al-karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa muttabi'an li nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqal ittiba' muti'an lahu fi amrihi wa nahyihi fa innahu kadhibun fi da'wah hatta yutabi'ar rasulah sallallahu alaihi wasallam haqqal ittiba. Ayat yang mulia ini, ayat yang mulia ini menjadi hakim. Ayat yang mulia ini menjadi hakim atas setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah namun tidak mau mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haqqal ittiba, dengan sebenar-benarnya tidak mau taat kepadanya dalam hal yang diperintahkannya dan dilarangnya. Maka sesungguhnya orang yang seperti itu kadibun fi dakwah, dusta dalam pengakuannya. Dusta dalam pengakuannya hingga dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Jadi ayat ini sebagai hakim atau katakanlah pengadil. Pengadil bagi siapa saja yang mengaku mencintai Allah tetapi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak mau taat terhadap apa yang diperintahkannya dan dilarangnya. Maka siapa saja yang seperti itu keadaannya, berarti dia dusta dalam pengakuannya. Nah, ada juga di antara para ulama yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat ikhtibar. Ayat ikhtibar atau ayat imtihan. Ayat yang berisi ujian. Ujian yang ditujukan kepada siapa saja yang mengklaim mencintai Allah. Siapa saja yang mengklaim mencintai Allah, maka mesti diuji. Dengan apa ujiannya? Ditanyakan sampai sejauh mana ittiba dan keimanannya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau benar-benar menampakkan ittiba kepada Rasul, menampakkan keimanan kepada Rasul, maka dianggap benar pula kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya ayat yang ke-32. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakan olehmu wahai Rasul kepada orang-orang yang beriman, ati'u Allah war rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang kafir. Tafsirannya, qala qul ayyuhar rasul. Di ayat ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada rasulnya agar menyampaikan kepada orang-orang yang beriman. Katakan olehmu wahai rasul, ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah. Dengan cara apa? Bittiba'i kitabihi. Dengan cara mengikuti kitabnya Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Wa ati'ur rasulah, dan taatlah kalian kepada Rasul. Dengan cara apa? Bittiba'i sunnatihi, dengan mengikuti apa? Sunnahnya. Fi hayatihi wa ba'da mamatihi, di masa hidupnya dan setelah meninggalnya. Fa inhum a'radu 'anka, namun jika mereka menolak dari ajakanmu, mereka berpaling, wa asarru 'ala ma hum 'alaihi min kufrin wa dhalalin, dan mereka terus-menerus berada di atas kekufuran dan kesesatan yang selama ini mereka memang berada di atasnya, falaisu ahlan li mahabbatillah, maka mereka bukanlah orang-orang yang pantas mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah la yuhibbul kafirin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencintai orang-orang yang kafir. Nah, berikutnya ayat yang ke-33. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh serta keluarga Ibrahim dan keluarga Imran 'alal 'alamin, atas seluruh hamba-hambanya yang lain. Tafsiran dari ayat ini, qala innallaha ikhtara Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ja'alahum afdalu ahli zamanihim. Allah menegaskan di ayat ini bahwa Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Wa ja'alahum, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai orang-orang yang paling baik di masanya. Ini adalah rekomendasi tazkiyah secara langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Adam, untuk Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, karena semua mereka itu melahirkan para anbiya. Sebagaimana dijelaskan di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-34, Allah berfirman, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu samii'un 'aliim. Mereka itu sebagai satu keturunan. Ba'dhuha min ba'dhin, sebagiannya dari sebagian yang lain. Wallahu samii'un 'aliim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tafsirannya, haula'i al-anbiya war-rusulu silsilatu tuhrin mutawasilah fil ikhlas lillahi wa tauhidihi wal 'amali biwahyihi. Mereka adalah para nabi dan para rasul. Mereka adalah silsilah yang suci yang terus tersambung fil ikhlas lillah, dalam hal keikhlasan kepada Allah, dan mentauhidkan Allah, wal amal bi wahyihi, dan dalam hal mengamalkan wahyu Allah. Nah, inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih dan melebihkan secara khusus Adam, kemudian Nuh, kemudian keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Karena mereka melahirkan para anbiya. Mereka itu adalah para anbiya dan para rasul, silsilah yang suci. Ya, silsilah yang suci secara turun-temurun, mutawasilah. Kenapa dikatakan silsilah yang suci secara turun-temurun? Karena mereka selalu mengikhlaskan segala sesuatunya hanya untuk Allah, menampakkan tauhid dan mengamalkan Al-Quran, mengamalkan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sami'un li aqwali ibadihi. Kemudian Allah menegaskan bahwa Allah di ayat itu sami'un, maha mendengar segala ucapan hamba-hambanya. Alimun bi af'alihim. Dan Allah juga menegaskan bahwa Allah itu maha tahu segala perbuatan hamba-hambanya. Wa sayujazihim ala dzalika. Dan Allah akan membalas mereka semua atas hal itu, atas apa yang diucapkan oleh hamba-hambanya dan apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Nah, berikutnya ayat yang ke-35. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Idh qalat, dan ingatlah. Ayat ini ditujukan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah wahai Nabi, ingatlah wahai Rasul, tatkala istri Imran berkata. Istri Imran, ada yang mengatakan namanya Hannah. Namanya Hannah. Dan ingatlah ketika istri Imran mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, ma fi batni muharrara, agar anak yang ada dalam kandunganku ini menjadi anak yang saleh dan anak yang selalu berkhidmat. Fataqabbal minni, maka terimalah nazar dariku ini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tafsiran dari ayat ini. Qala udhkur ayyuhar rasul. Ingatlah olehmu wahai rasul. Ma kana min amri Maryama. Soal Maryam. Ingat olehmu soal Maryam wa ummiha, dan ibunya. Soal Maryam dan ibunya. Ibunya ini istri dari siapa? Imran. Imran adalah ayah Maryam. Namun para ahli tafsir ada yang mengatakan ketika Maryam lahir Imran sudah meninggal, sehingga nanti yang mengurusi Maryam itu adalah Zakaria. Nah, ingatlah olehmu wahai Rasul, maka namin amri Maryam, soal Maryam dan ibunya dan putra Maryam. Siapa putra Maryam? Isa alaihissalam. Litarudda bidzalika ala man da'u uluhiyata Isa au binawwatihi lillahi subhanahu. Agar dengan itu engkau dapat membantah orang-orang yang mengklaim kalau Isa memiliki sifat-sifat uluhiyah, atau yang menganggap bahwa Isa adalah anak Allah. Idh qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran, ibunya Maryam, hina hamalat hamil. Kemudian ia berkata, ya Rabbi, wahai Rabb, inni ja'altu laka ma fi batni khalisan laka. Sesungguhnya aku telah bernazar, berjanji agar anakku yang ada dalam kandunganku nanti menjadi anak yang tulus berkhidmat untukmu bi baitil maqdis, di baitul maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini, janjiku ini. Innaka anta wahdaka sami li du'ai, karena sesungguhnya engkau satu-satunya zat yang maha mendengar doaku, al-alim biniyati, dan zat yang maha tahu akan segala niatku. Nah, ini janji yang diucapkan oleh istri Imran. Dan istri Imran pada saat itu sudah dalam keadaan tua sebenarnya, namun sangat berharap memiliki apa? Anak. Sangat berharap memiliki anak, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Istri Imran hamil. Ketika istri Imran hamil, kemudian berjanji, bernazar bahwa anaknya ini yang nanti akan lahir akan menjadi anak yang saleh dan berkhidmat untuk siapa? Allah, di Baitul Maqdis. Kemudian berikutnya ayat yang ke 36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika istri Imran itu melahirkan anaknya, maka ia berkata, Rabbi, wahai Rabbku, inni wada'tuha untha, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang dilahirkan. Wa laysa dzakarukal untha, dan anak laki-laki itu tidak sama dengan anak perempuan. Karena harapannya anak yang lahir itu seorang laki-laki sehingga bisa berkhidmat di Baitul Maqdis. Ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Istri Imran sadar, laysa dzakar kal untha. Anak laki-laki itu enggak sama seperti anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Aku namai anak ini dengan Maryam. Wa inni u'idzuha bika, dan aku memohon perlindungan untuknya darimu. Wa dzurriyyataha, dan perlindungan untuk keturunan-keturunannya. Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Tafsiran dari ayat ini, qala falamma tamma hamlaha wa wada'at mauludaha, ketika sempurna usia kehamilan Maryam, istri Imran, wa wada'at mauludaha dan melahirkan anaknya, qalat, maka istri Imran berkata, Rabbi, wahai Rabb, sesungguhnya aku telah melahirkan, wada'tuha untha, melahirkan anak perempuan. La tasluhu lil khidmati fi baitil maqdis, yang tidak mungkin bisa untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Ya kan? Padahal istrinya Imran ingin memiliki anak, harapannya anak ini menjadi anak yang berkhidmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di Baitul Maqdis pada saat itu. Tapi apa mau dikata, anak yang terlahir ternyata anak perempuan. La tasluh lil khidmat fi Baitil Maqdis, anak perempuan yang terlahir yang tidak mungkin bisa untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Wallahu a'lamu bima wada'at, namun Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang apa saja yang dilahirkan. Wa sawfa yaj'alullahu laha sya'nan, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan untuknya suatu perkara. Nah, wa qalat, hingga akhirnya istri Imran berkata, laisa dzakar, alladzi aradtu li khidmatikal unsa fi dzalika. Ya. Laisa dzakar, anak laki-laki, bukan anak laki-laki yang terlahir. Alladzi aradtu li khidmat, yang aku inginkan dapat berkhidmat. Ya. Kal unsa. Ternyata yang terlahir adalah seorang anak perempuan, dan anak laki-laki tidak seperti anak perempuan dalam hal berkhidmat. Kenapa? Li'anna dzakar aqwa 'alal khidmah. Sebab anak laki-laki itu lebih kuat untuk bisa berkhidmat, wa aqwam biha, dan lebih kokoh, lebih sempurna. Wa inni samaituha Maryam. Namun bagaimanapun, Isti Imran kemudian mengatakan, aku namai anak ini dengan Maryam. Wa inni hassantuha bika, dan aku memohon perlindungan kepadamu agar engkau menjaganya. Hiya wa dhurriyyataha, menjaga dia dan menjaga keturunan-keturunannya. Minasyaitanil matrud min rahmatika, dari setan yang terusir dari rahmatmu. Nah, berikutnya ayat yang ke-37, masih lanjutannya. Fastajaballahu fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Rabbnya Allah Subhanahu wa taala menerima janjinya, menerima nazarnya, biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Allah terima kelahiran anak perempuan, istri Imran. Wa ambataha nabatan hasanan, dan Allah Subhanahu wa taala mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, kemudian anak perempuan yang diberi nama Maryam itu dipelihara oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan. Tiap kali Zakaria masuk ke mihrab untuk menemuinya, maka Zakaria mendapati ada di sisinya makanan. Qala ya Maryamu anna laki hadha, hingga suatu hari Zakaria bertanya kepada Maryam, wahai Maryam, dari mana makanan ini? Qalat huwa min 'indillah, Maryam menjawab, ini datang dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab, sebab sesungguhnya Allah itu akan memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas, atau dari jalan yang tidak diduga-duga. Nah, tafsirannya, qala fastajaballahu du'aaha wa qabbala minha nadhraha ahsana qabulin. Allah menyatakan di ayat ini bahwa Allah telah menerima doanya Maryam, doanya istri Imran, dan Allah telah menerima nazarnya dengan sebaik-baik penerimaan. Wa tawalla ibnataha Maryam birri'ayah, kemudian Allah juga melindungi putrinya yang bernama Maryam birri'ayah, dengan penjagaan. Fa anbataha nabatan hasana, Allah juga mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Wa yassarallahu laha Zakaria alaihi salam kafilan, dan Allah memudahkan Zakaria untuk menjadi pemeliharanya. Fa askanaha fi makani ibadatihi, lalu Zakaria menempatkan Maryam di tempat ibadahnya, yaitu mihrab. Wa kana kullama dakhala 'alayha hadzal makan, di mana setiap kali Zakaria masuk ke tempat ini, wajada 'indaha rizqan, ia mendapati di sisi Maryam ada makanan, makanan yang baik. Mu'iddan, yang sudah tersaji. Qala, akhirnya Zakaria bertanya, ya Maryam, min aina laki hadzal rizq thayyib, dari mana kamu dapat rezeki yang baik ini? Qalat Maryam menjawab, huwa rizqun min indillah, ini adalah rezeki dari Allah. Innallaha bifadlihi yarzuqu may yasha min khalqihi bighairi hisab, sesungguhnya Allah dengan karunia-Nya akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya dari kalangan makhluk-Nya, bighairi hisab, tanpa batas. Nah, kisah tentang Maryam, kemudian tentang ibunya Maryam alias istri Imran, lalu tentang putra Maryam Isa alaihissalam, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar Nabi kita dapat mengambil pelajaran darinya, dan tentu agar kita semua pun dapat mengambil pelajaran darinya. Dalam keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya, beliau hanya mendapatkan kisah itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah-kisah perjalanan hidup orang-orang terdahulu itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan dalam firman-Nya, la'ibratan ya liulil albab. Pada kisah-kisah tersebut ada pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal, orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Dan tidak ada satu kisah pun di dalam Al-Quran yang sia-sia, yang sifatnya seperti dongeng atau omong kosong. Ya. Semua kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran adalah sesuatu yang mengandung makna. Ya. Sesuatu yang mengandung makna di mana kita dapat mengambil pelajaran yang baik darinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di sini ya, dari mulai ayat yang ke-35 menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Maryam, kemudian ibunya Maryam yakni istri Imran, dan sekaligus nanti tentang putra dari Maryam Isa alaihi salatu wassalam. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-38 masih berhubungan dengan kisah ini. Ya. Qala hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Pada saat itulah Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Pada saat itu Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan siapa? Maryam. Terenyuh hati Zakaria, dan pada saat itu Nabi Zakaria tidak punya anak memang. Ya. Maka tersentuh, terenyuh hatinya untuk segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin rasanya memiliki anak yang seperti ini, yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan. Wahai Rabb, berikanlah kepadaku seorang anak yang baik, yang soleh. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar doa. Nah, ini harapan yang sangat baik. Ya. Dan tentu ketika kita melihat ada anak yang soleh, anak orang lain, kita terpikir dalam diri bahwa kita pun ingin memiliki anak yang seperti itu. Maka sering-seringlah melihat anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, agar kita punya harapan berdoa kepada Allah supaya dianugerahi anak yang soleh, anak yang baik. Ya. Nah. Tafsiran dari ayat ini, qala ingda mara'a Zakaria ma akramallahu bihi Maryam min rizqihi wa fadlihi tawajjaha ila rabbih. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Zakaria melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Maryam dengan sedemikian rupa, diberi rezeki ya, dikaruniai berbagai macam rezeki dalam keadaan Maryam tidak bekerja. Tawajjaha ila rabbihi, maka Zakaria pun segera menghadap kepada Rabbnya qailan, sambil berdoa, ya Rabb, a'tini min indika waladan salihan mubarakan. Wahai Rabb, berikanlah aku dari sisimu seorang anak yang saleh, mubarakan, yang diberkati. Innaka sami'ud du'a liman da'aka, karena sesungguhnya engkau itu zat yang maha mendengar doa bagi siapa yang berdoa kepada-Mu. Nah. Dan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh tidak disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan siapapun yang berdoa kepada Allah, maka tidak akan disia-siakan doanya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Doanya istri Imran dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kali ini doanya Zakaria juga akan dikabulkan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, berarti kita harus memperbaiki diri. Seperti halnya kebaikan yang sangat nampak dalam diri istri Imran dan juga kebaikan yang sangat nampak dalam diri Nabi Zakaria. Sehingga doa diijabah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkait dengan hal-hal yang mustahil sekalipun dalam pandangan manusia. Seperti nanti akan datang penjelasannya di ayat-ayat berikutnya. Di mana Nabi Zakaria diberikan anak dalam keadaan Nabi Zakaria sudah tua renta, sangat-sangat tua. Sampai ada yang mengatakan usianya sudah mencapai 120 tahun. Bayangkan. Ditambah lagi istrinya adalah seorang yang mandul, akhir. Dan usianya pun sudah tua, 98 tahun. Tetapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahi anak, bisa hamil. Ya. Jadi kalau usia istri kita masih 45, sangat-sangat mungkin bisa hamil, belum punya anak. Atau 50 tahun, belum punya anak, terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan apa? Anak. Tidak mustahil, Allah akan mengabulkannya, Allah akan memberinya. Ya. Asal kita selalu memperbaiki diri. Ya, ada orang yang sudah sekian tahun gak punya anak, ternyata Allah beri anak. Ya, di akhir hidupnya, subhanallah. Zakaria dikatakan sudah sampai 120 tahun. Istrinya mandul 98 tahun. Kok bisa? Secara akal, secara nalar manusia tidak bisa diterima ini. Tetapi ini bukan soal itu. Ini soal kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang baru nikah kemarin, atau sabar we, jangan dikasih anak. Baru satu bulan udah pengen hamil aja istrinya. Ya, marah-marah. Pakai tespek lagi. Gagal lagi. Marah-marah ke istrinya. Gak perlu begitu. Sabar, berdoa, ikhtiar. Ya, perbaiki diri. Mungkin Allah belum percaya, ya kan? Mungkin Allah belum percaya. Nanti ketika kita semakin soleh, ketika kita semakin baik, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepercayaan kepada kita dengan menganugerahkan seorang anak. Dan minta, mohon kepada Allah agar anak yang nanti terlahir bagi kita itu anak yang soleh. Jadi kalau istri sedang hamil itu sering-sering berdoa. Berdoa kepada Allah, jangan dipikirkan lelaki awewe. La ilaha illallah. Ya. Yang dipikirkan itu mudah-mudahan laki-laki, mudah-mudahan wanita, perempuan. Jangan, banyak berdoa kepada Allah agar anak ini nanti kalau lahir itu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang penuh khidmat untuk Allah dan Rasulnya. Sebagaimana istri Imran bernadar, berjanji, ya Allah, jadikanlah anak yang terlahir nanti, ya, anakku ini menjadi anak yang soleh dan anak yang berkhidmat kepadamu. Nah, kita cukup sampai di sini. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.